Shedaralun, pantai adalah salah satu tempat yang paling digemari jika kita berbicara soal liburan. Dari negara Libya, seorang putra Aceh terpukau oleh keindahan pesona pantai Tajoura yang berada di negara tersebut. Riyadi S. Harun, pengajar Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas Ajun Aceh Besar di Tripoli, melaporkan dari Libya. Liburan musim panas yang lumayan lama, sekitar 4 bulan, mendorong kami untuk mengatur rencana lawatan ke beberapa tempat wisata di Libya. Ini salah satu cara kami mengisi liburan panjang dengan menambah sedikit wawasan tentang destinasi wisata di negeri yang kami tempati sekarang. Destinasi pertama yang kami tuju setelah merayakan Lebaran Idul Fitri adalah Pantai Tajoura. Pantai Tajoura, sebagian orang Aceh menyebutnya Tanjura, merupakan salah satu tempat wisata yang letaknya tak jauh dari kota Tripoli. Juga dekat lokasinya dengan Kamp Tajoura, tempat wali negara Tengku Hasan ditiru kabarnya pernah menjadi khatib sholat Jumat saat anak asuhannya mengikuti latihan semi komando di sana. Kamp Tajoura atau Kamp Tanjoura bagi sebagian orang Aceh memang tak asing lagi, terutama bagi mereka yang pernah menjadi kombatan gerakan Aceh Merdeka GAM dan merupakan ex-Libya. Soalnya, di pantai inilah sekitar 800 elit dan prajurit andalan GAM ikut latihan semi komando atas mediasi yang diperjuangkan Dr. Hasan Tiro kepada Muammar Gaddafi kala itu, sehingga banyak pemuda Aceh yang hijrah untuk latihan militer ke Libya. Pantai dengan laut yang langsung berhadapan dengan benua Eropa ini memiliki kesan tersendiri pada saat saya berkunjung. Kalau dilihat dari segi panorama keindahan alamnya, pesona pantai-pantai di Aceh juga tak kalah eksotisnya. Tapi, penataan tempat wisata yang dikelola di pantai inilah yang membuat saya lebih menomorwahidkan Pantai Tajoura daripada pantai-pantai lain yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Pantai wisata Islami Tajoura yang dalam bahasa Arabnya Bah Tajoura ini banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dan warga Libya sendiri setiap hari libur, Sabtu dan Minggu. Uniknya, pantai ini ditata dengan sangat Islami. Tempat mandi dan ruang-ruang istirahat dipisahkan antara pemuda dan pemudi, antara yang sudah berkeluarga dan yang membawa rombongan keluarga untuk berwisata. Pendeknya, di sini kita tidak boleh berenang atau sekadar menikmati suasana pantai di sembarang tempat, karena setiap kapling sudah ditentukan pengunjungnya. Misalnya, ada kawasan berenang hanya untuk remaja laki-laki dan keluarga. Rata-rata perempuan Libya yang belum menikah tidak pernah bepergian dengan yang bukan mahramnya, sehingga dalam hal wisata bahari tempat untuk mereka juga disatukan dengan tempat keluarga. Sungguh penataan wisata bahari yang sangat Islami, bukan? Melihat perkembangan modernisasi yang ada di Aceh, saya rasa penataan seperti ini sudah wajib diberlakukan di semua pantai yang ada di Serambi Mekah. Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak terkait, terutama dengan mereka yang memiliki usaha di tepi pantai, untuk merealisasikan penataan seperti ini. Saya teringat dengan kata-kata almarhum Abu Ibrahim Bardan atau Abu Panton, Allah Yarham, ketika menanggapi keluhan masyarakat Senudon tentang banyaknya kemaksiatan yang terjadi di pantai Ulerube. Lalu masyarakat bermaksud menutup tempat rekreasi itu. Abu Panton mengatakan bahwasanya air laut itu banyak manfaatnya dan tidak perlu melarang orang-orang untuk ke sana, apalagi menutup tempat rekreasi. Tapi yang perlu dilakukan sekarang adalah mengelola tempat tersebut agar tidak dijadikan sarang maksiat. Saya yakin kalau saya bukan orang Aceh pertama yang pernah berekreasi ke Pantai Tajoura. Jadi, sangat mungkin sekali untuk merevolusi penataan wisata bahari yang ada di Aceh dengan menjadikan penataan wisata Pantai Tajoura sebagai salah satu contohnya. Karena menurut saya, setiap peraturan yang ada di negeri syariat wajib sesuai dengan syariat. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, Sederalun, begitulah pesona pantai Tazaura yang ternyata menyelipkan sedikit kisah tentang sejarah pergerakan yang ada di Aceh. Sampai jumpa di Citizen Reporter berikutnya. Sederalun, wassalam.